Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari, pembahasan tentang kitab As-Sawm yang terambil dalam Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah hari ini telah kita masuki hari ke-10 baik di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Semoga siam kita, qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih daripada itu semoga sampai hari ke-10 ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan coba lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita masuk pada bab kelima. Nah, teman-teman dimanapun anda berada, perlu diinformasikan bahwa selama Ramadan ini alhamdulillah sampai hari ke-10 kita telah konsisten membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah siam Ramadan, yang kita mengambil referensi langsung dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, di sini di tema atau kitab berapa? Kitab 30, ya. Urutan dari topik atau tema yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, diingatkan kembali di dalam kitab Imam Al-Bukhari ini terdapat 97 tema, ya. Jadi ini tema ke-30, temanya pusatnya terpusat tentang shaum. Ya, tentang segala hal yang terkait dengan praktek puasa, termasuk di dalamnya puasa Ramadan. Dan alhamdulillah bab pertama, jadi subtema, sudah kita bahas tentang dalil kewajiban puasa. Yang kedua adalah tentang keutamaan puasa. Yang ketiga tentang as-shaumu kafarah, ya, tentang puasa itu di antara manfaatnya bisa menghapuskan, gugurkan dosa-dosa kita, baik yang kecil secara otomatis ataupun yang besar dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bab yang keempat kemarin kita mendapati tentang keistimewaan orang menunaikan puasa akan berpeluang mendapatkan satu sambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kembali ke akhirat nanti melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, juga dari pintu-pintu lain jika saat puasa itu dan bahkan di luar puasa dimaksimalkan dengan menunaikan amal-amal yang lain pada umumnya. Kemarin apa saja contohnya? Ya, ada bab apalagi selain pintu Ar-Rayyan? Babus Shalah, ya, pintu itu yang standar loh. Ya, jadi kalau nggak dipanggil lewat pintu sholat, celaka itu. Ya, karena pintu sholat itu yang paling standar, standar amalan kita yang paling utama apa? Sholat itu bukti keimanan, bukti penghambaan kita kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Jadi sholat itu bukti penghambaan kita kepada Allah sekaligus pengakuan dan komitmen kita menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, innani anallahu, ya, sayalah Allah yang berhak dipertuhankan, berhak disembah. Jadi nama Allah itu bukan sekedar nama. Nama Allah itu punya dua arti utama. Ya, satu yang layak dipertuhankan, ya, yang harus dipertuhankan Allah. Yang kedua, ya, punya komitmen yang layak untuk disembah. Jadi kita menuhankan dan komitmen kita membuktikan menuhankan itu dengan menyembah. Itu nama Allah. Jadi kalau kita menyebut Allah Tuhan saya, berarti hanya Allah Tuhan kita. Dan untuk membuktikan komitmen kita itu kita menyembahnya. Karena itu dua pokok ini langsung dijelaskan oleh ayat Al-Quran supaya kita enggak keliru menafsirkan. Innani anallah, yang pertama untuk pokok ketuhanan, la ilaha illa ana. Jadi kita hanya menuhankan Allah, tidak boleh menuhankan selain Allah. Ya, la ilaha illa ana, bahkan kalimatnya jelas. Ana kata Allah, cuma saya yang Tuhan. Ya, jadi kalau aspek ketuhanan itu sifatnya harus personal untuk menunjukkan Tuhan itu tunggal, Esa. Ya, dalam bahasa Arab satu Esa yang enggak ada dua sama sekali itu Ahad namanya, ya. Jadi ada Wahid, ada Ahad. Kalau ada Wahid, Itsnin, Thalatha, Arba'ah. Jadi kalau kita ingin jadikan Wahid, kata Wahid satu, kalau Wahid itu satu mungkin ada dua, Itsnin, Thalatha. Kalau kita ingin jadikan kata Wahid menjadi bentuk satu saja, enggak ada dua apalagi tiga dan sebagainya, ada dua cara. Satu, ganti menjadi Ahad. Ya, ganti menjadi apa? Ahad. Makanya nanti turun surah Al-Ikhlas surah ke-112, qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah itu kan yang punya sifat Esa satu-satunya, enggak ada dua, enggak ada tiga dan sebagainya. Jadi kita enggak ambigu. Ya, kita tidak ambigu dalam hal ketuhanan, apakah satu, ada kemudian satu dalam dua, satu dalam tiga, dalam empat dan sebagainya. Jadi enggak membuat bingung. Pokoknya Tuhan kita satu, enggak ada yang lain. Ya, hanya siapa? Allah saja. Dan itu tempat bergantung. Nanti dalil turunannya banyak, ya, termasuk nanti yang menerangkan kenapa Tuhan mesti satu. Sekali lagi, hanya Islam yang menawarkan bahkan ujian terhadap keyakinannya. Jadi bisa diuji, termasuk sumber keyakinannya di Al-Quran. Menawarkan, silahkan diuji, silahkan dites, silahkan dicek. Karena itu Al-Quran pun menawarkan logika kenapa Tuhan mesti satu, ya, kenapa tidak boleh banyak dan sebagainya, kenapa sifatnya harus begini, kenapa beda dengan makhluk dan seterusnya. Nanti di bahasan tauhid akidah kita bisa bahas itu. Kemudian yang kedua adalah komitmen kita mengibadahi Allah. Jadi kalau sudah menuhankan harus membuktikan aspek ketuhanan itu, ya buktinya disembah, ya kan? Nah, kan harus ada pembuktian. Anda misalnya bekerja, kan, karyawan di kantor, misalnya kantornya apa? Kantor kuantum misalnya, kan, bekerja di kantor kuantum. Bukti Anda karyawan itu kan masuk kerja, ya kan? Ada pekerjaan masuk ke sistem. Sama bukti kita menuhankan Allah apa? Karena itu ayatnya melanjutkan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Pakai fa tu harf atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara satu menuhankan Allah dengan peristiwa kedua pembuktian ketuhanan itu dengan menyembahnya, enggak ada jeda. Karena itu kalau ada orang mengaku, Tuhan saya Allah, saya agamanya Islam, saya Muslim tapi enggak mau sholat, nah dipertanyakan keimanannya. Karena pembuktian iman itu lewat apa? Lewat ibadah. Ya, lewat apa? Ibadah. Dan ibadahnya pun dirinci di situ. Ibadah yang paling pokok membuktikan ketuhanan Allah itu, ya setelah itu apa? Wa aqimis shalah. Jadi kalau kita bertanya, rinci Al-Quran itu cuma satu ayat tapi tegas. Ya, silakan cari di kitab lain dimanapun. Ya, satu keyakinan misalnya mengatakan saya adalah Tuhan, jadi Tuhannya langsung mengatakan saya adalah Tuhan, sembah saya. Ya, saya berani mengatakan enggak akan ditemukan satupun kecuali di Al-Qur'an. Karena yang mampu mengatakan begitu fitrah ketuhanan. Jadi kalau enggak ada fitrah ketuhanan, apalagi makhluk manusia, enggak akan bisa mengatakan demikian. Ya, hatinya pasti mengingkari, pada ujungnya menolak. Firaun kan pernah pede mengatakan, ya, ana rabbukumul a'la. Tapi setelah akan tenggelam, apa yang dia katakan? Hah? Apa yang dia katakan? Al-ana. Bacakan ayatnya. Terus? Terus? Nah, sekarang baru sadar dia, ya kan? Kemudian Allah tenggelamkan. Nah, sebelum ditenggelamkan itu dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Ayo, Isan, Faiz, Musab. Amantu bi Rabbi Musa. Bacakan ayatnya. Isan, bantu bacakan ayatnya. Ayo, Faiz, cari ayatnya. Amantu bi Rabbi Musa. Harun, bacakan ayatnya. Taib. Sekarang kan dia baru mengatakan, kan, saya sekarang yakin dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sebelumnya DPD mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Ya, sebelumnya dia mengatakan saya Tuhan kalian yang paling hebat. Sama persis juga dengan Namrud, dia juga mengatakan saya Tuhan. Cuman itu langsung diselesaikan oleh logika Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat ayatnya? Ayo coba tes dulu ayatnya nih. Nah, kalian ngapal apa enggak nih? Ayo. Coba. Bukan yang itu, di Al-Baqarah dulu. Bukan. Yang itu awal ayatnya. Bacakan. Alam tara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu. Kamu mau kemana lompat ke ayat 260? Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiy alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Dia pedekan dia mengatakan saya Tuhan, ya, kata Namrud itu. Ya, apa buktinya? Dia nanya dulu ke Nabi Ibrahim, buktinya Tuhan kamu apa disebut Tuhan? Ya, kata dia, kata Nabi Ibrahim dijawab, Allah bisa mematikan, bisa menghidupkan. Dia mengatakan saya juga bisa mematikan, bisa menghidupkan. Jadi dia bawa pedang, suruh ke depan pegawainya, yang satu dimatikan sama dia, dia katakan, tuh saya matikan satu, yang satu saya biarkan hidup. Saya Tuhan, kan? Nah, maka Nabi Ibrahim datang dengan logika, lalu mengatakan apa? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Fabuhital ladhi kafar. Allahu la yahdil. Itu perbuatan zalim yang paling tinggi. syirik itu, apalagi menjadikan dia dirinya Tuhan, itu syirik yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Ya, itu di surat Luqman. Jadi kalau kita kembalikan ke Al-Baqarah tadi, di ayat berapa tadi? 258. Ya, jadi ada yang mengaku Tuhan pede, tapi dibalas kemudian. Kalau kamu benar-benar Tuhan, Allah menjadikan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Balikin sekarang, terbitnya di barat, tenggelam di timur. Maka dia bungkam. Ya, karena enggak punya kekuasaan itu, enggak punya kekuatan. Jadi fitrah kemanusiaan, fitrah makhluk tidak bisa membawa kemudian fitrah khalik di situ. Enggak bisa membawa sifat-sifat atau aspek-aspek ketuhanan. Jelas ya? Karena itu hanya dalam Al-Qur'an ya bisa mengatakan innani anallah. Saya adalah Allah. Allah sendiri yang menyampaikan, la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali saya, fa'budni, sembah saya. Maka kita enggak akan temukan ini di kitab-kitab lain karena memang enggak ada fitrah ketuhanan di dalamnya. Ya seperti yang kita yakini. Kalau enggak, tunjukkan aja di kitab mana ada yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Coba silakan cek. Ya, hanya di Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW ataupun manusia-manusia biasa. Jelas ya? Nah, untuk itu penting kita kembalikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala petunjuk-petunjuk Allah dan menjalankan segala perintah-perintah dan menjauhi larangan-Nya. Karena itu kita akan lanjutkan di pembahasan ke sekarang ini dengan meneruskan ya, setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana memaksimalkan ibadah menyembah Allah lewat pintu salat sehingga dipanggil lewat pintu salat saat kembali kepada Allah ya, itu yang tadi luasan bahasan kita ya, kembali ke situ. Jadi kenapa pentingnya kita salat? Salat pembuktian keimanan, salat pembuktian bahwa kita ini hamba Allah, salat pembuktian bahwa Allah Tuhan kita. Karena itu amalan pertama yang dihisab di hari kiamat salat, dan pintu pertama yang harus memanggil adalah pintu apa? Salat. Jadi kalau enggak dipanggil lewat pintu salat, bahaya. Ini menandakan imannya bermasalah. Ya, selebihnya tambahan kita cari lagi selain salat. Ya, kalau dipanggil lewat pintu salat sama semua. Ya, di Joni, Cepi, Asep, Deden, ya, Udin Golok misalnya, ya, Ucok Pedang, semua sama. Ya, kalau dia beriman, dia misalnya salat, ya, bagus imannya, ya tetap dipanggil sama. Jadi saya, kita, Anda sama juga dipanggil lewat pintu salat. Nah, terus yang membedakan amalan kita dengan yang lainnya apa? Makanya di sini ada yang lain, ya, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa, apa. Jadi minimal kita harus dipanggil lewat dua pintu. Ya, yang kemarin tuh yang zaujaini ya, man anfaqa zaujaini. Siapa yang menginfakkan ya atau bisa melakukan dua amalan, tafsir yang ketiga kemarin ya, dua amalan yang istimewa, maka akan dipanggil ya Abdullah hadza khair. Ya Abdullah, hai hamba Allah, inilah yang terbaik, ya, bagus ini, silahkan ya. Nah, cuma sekarang apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya dipanggil? Minimal dua pintu, maksimal seluruh pintu memanggil kita semua. Jelas? Nah, sekarang ikhtiarnya ada paling maksimal di bulan ini. Saat ini sekarang, karena suasana saat ini kita puasa ini khususnya saat Ramadan, itu Masya Allah semua auranya mengarahkan kita ibadah. Silahkan cek kalau kalian gak percaya. Ya, Ramadan ini jangankan sholat fardu, orang ketinggalan sunnah aja gelisah. Kejar. Infak dicari-cari supaya bisa infak kan. Dulu orang depan mata minta belum tentu dikasih kan. Sekarang jauh di mata, ya dekat di kaki juga dicari. Atau bahkan dekat di mata, jauh di kaki. Kalau zoom kan dekat di mata, jauh di kaki ya. Siapa gitu, cepat kita cari-cari itu. Ya fakir, miskin dan sebagainya. Jadi ini optimal. Nah, cuma pertanyaannya, orang banyak sekarang puasa Ramadan. Ramadan itu apa? Bagaimana cara kita memanggilnya? Ya, jangan-jangan enggak paham sudah 10 hari puasa Ramadan ditanya Ramadan itu apa? Ramadan itu puasa. Puasa itu apa? Ramadan. Nah, itu berarti bukan jawaban yang tepat. Ya. Nah, kita harus mengakar pada referensi, barangkali ada makna di balik penamaan itu. Kita baca hadisnya. Oleh karena itu kita masuk ke bab yang kelima. Ya, bab yang kelima di kitab ke-30 kitab Siam, sekarang nomor hadis urutan ke-8 di kitab ini ya, di urutan seluruh hadisnya nomor hadis 1898. Siapa yang baca ya Allah? Bismillah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mus'ab. Babun hal yuqalu Ramadanu aw syahru Ramadana wa man ra'a kullahu wasi'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadana wa qala la tuqaddamu ramadana. La taqaddamu. Kalau mau dibaca la tuqaddimu bisa la taqaddamu. Nah, asalnya la tataqaddam jadi la taqaddam. Ya. Baik. Bab yang kelima, saya bacakan dulu babnya. Babun ini mubtada dari ini ya, khabar dari mubtada mahdhuf, asalnya hadza babun. Ini adalah bab baru yang kelima yang tidak kalah penting dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hal yuqalu ramadanu au syahr ramadan. apakah Ramadan itu kita panggil dengan Ramadan saja ataukah syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan. Bagaimana cara memanggil Ramadan, dan kalau kita memanggil itu lebih jauhnya lagi, ada enggak perbedaan makna antara saya panggil Ramadan dengan bulan Ramadan? Ini kan? Nah, nanti kita lihat ya. Termasuk waman ra'a kullahu wasi'an, ya, dan ada juga yang memandang bahwa keluasan dalam bab ini. Mau manggil Ramadan silakan, syahrul Ramadan silakan, ya. Jadi intinya kita ada pembahasan dua hal di sini. Satu secara tekstual dari hadis dan tema, yaitu tekstualnya bolehkah kita memanggil Ramadan dengan Ramadan saja atau syahrul Ramadan? Mana di antara dua ini yang dibolehkan? Jadi ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan harus syahrul Ramadan, ada yang mengatakan itu perkara luas. Mau syahrul Ramadan silakan, mau Ramadan saja silakan, kan? Nah, ini gambarannya nanti kita akan bahas secara spesifik. Yang kedua, kaidah itu selalu mengatakan begini. Di dalam kaidah bahasa Arab, penamaan pada sesuatu itu memberikan keluasan makna. Ya, bisa meluas, bisa juga memendek. Ya, bisa maknanya singkat, bisa maknanya luas. Ya, kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ketika bertambah bangunan hurufnya atau bahkan harakatkah atau hurufkah, berarti maknanya akan berbeda dari sebelumnya. Ya, semacam begini misalnya. Kalau kita katakan lam, kan? Lam, ya. La, la dengan ala. Beda enggak? Beda, kan? Baik. Laha dengan alaiha. Lam dengan ha, kan? Lam, ha, alif. Laha dengan alaiha. Lamnya masih ada, kan? Di alaiha, kan? Tapi tambah ain, kan? Ain, kemudian ya, alaiha. Itu udah beda. Laha untuk dia. Laha itu pemberian biasanya positif. Alaiha juga untuk dia, tapi negatif. Ya, laha ma kasabat wa alaiha mak tasabat. Jadi, laha itu positif. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma wa alaiha mak ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Al-Baqarah 286, ya. Allah tidak akan memberikan beban pada seseorang berupa ujian atau juga berupa penunaian ibadah, ya, kecuali sebatas kemampuan. Ya, jadi kita pun diminta menunaikan ibadah ini, bahkan diatur 5 kali misalnya sholat dalam sehari, itu kalau kita enggak mampu, mustahil diwajibkan. Termasuk ujian hidup. Ya, ujian hidup itu mustahil. Ujian sekolah aja berdasar kemampuan. Masa ujian hidup di luar kemampuan kita? Ya, coba cek kalau kalian sekolah, kuliah, kan berdasar kemampuan kita yang telah kita pelajari itu diujikan. Enggak mungkin Anda dikasih soal di luar apa yang telah dipelajari. Itu mustahil. Jelas ya? Jangan kalian katakan gini, besok ujian ya, oh Pak, kita udah banyak ujian hidup, gak mau ujian sekolah, itu gak bisa begitu. Ya, ujian sekolah aja, kalian ujian sekolah, pastikan dari materi yang dipelajari, kan? Kalau ada materi pelajaran belum dipelajari, diujikan, kalian protes, kan? Ya, Pak, ini belum kita pelajari, kan? Gitu, kan? Ya, apalagi ujian hidup. Ujian hidup begitu. Gak mungkin diberikan kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita pada bekal yang telah kita terima. Makanya orang tuh dapat ilmu dulu, baru diuji. Ya, gak dapat ilmu, gak akan diuji. Ya, sama kita juga begini dalam kehidupan kita. Ya, jadi ilmu-ilmu itu ada yang diberikan oleh Allah lewat pelajaran formal begini. Ada yang kita dapatkan lewat keseharian interaksi kita, lewat pandangan. Ini kunci pengetahuan, pandangan. Makanya jangan mandang yang aneh-aneh supaya ilmunya enggak aneh-aneh. Kalau kalian mandang yang aneh-aneh nanti ilmunya nyeleneh, ya. Makanya yang dipandang itu pandangan ilmu-ilmu bagus, ya, mandang orang-orang salat, mandang orang baca Quran, sehingga kita bisa melihat dari acara-acara yang bagus, ya, ada inspirasi kita mengikuti. Kan kalau kalian melihat sesuatu, kan, ya, jadi inspirasi, kan, kebaikan baca dari pandangan. Telinga juga begitu. Kalau kita dengar yang baik-baik, maka masuk ilmu yang baik. Tapi kalau kita dengar yang jelek-jelek, nah itu jadi referensi ke ilmu yang jelek. Termasuk pikiran. Makanya antara telinga, pendengaran, mata, penglihatan, dan pikiran. Fuad, kalau dalam bahasa Qur'annya itu akan dihisab, itu sumber pengetahuan. Masih ingat Qur'an surah ke-17, ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi innas sam'a wal basa wal kullu ulaika kana anhu. Sumber pengetahuan. Ya, hati-hati, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti semua hal yang tidak ada dasar ilmunya. Kalian kalau diajak-ajak kemana-mana, tanya dulu mau ngapain, mau kemana kita. Udah ikut aja lah, gampang. Nah, jangan diikuti, gak boleh. Kalau kata kaidah Quran, tanya. Jangan-jangan diajak ke tempat yang gak bagus. Ya, misalnya kalian lagi olahraga, kan, beli beca-becaan gitu, kan. Terus kalian lagi bawa beca gitu, dikira tukang beca. Ya, ada orang, Pak, tolong anterin ya. Ya, terus kemana? Ya kan, tanya dulu. Pokoknya Bapak anterin aja. Nah, jangan mau begitu. ya harus jelas gitu kan, kemana dianterinnya, jangan-jangan dibawa ke tempat maksiat atau dia bawa barang-barang yang gak bagus dan sebagainya, sehingga melibatkan kita pada keburukan ya. Atau misalnya kalian mau ke luar negeri nanti berangkat, insya Allah ada orang mau nitip barang ya, tanya dulu isinya apa gitu kan, isinya apa, mau ke siapa, kontakkan di sana siapa dan sebagainya. Banyak kejadian dulu begitu, orang nitip-nitip tiba-tiba narkoba gitu kan dan sebagainya. Hati-hati tuh pada yang demikian ya. Nah sekarang kembali ke sini, kita balikin lagi. Jadi semua sumber pengetahuan kita dari pandangan, kemudian pendengaran sampai pikiran kita akan dievaluasi, ditanya oleh Allah kalau kita tidak serius mencerna informasi. Baik, di sini Ramadan atau bulan Ramadan, dan apa maknanya kalau kita panggil Ramadan saja dengan syahr Ramadan ya, dengan yang lainnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini pembahasan ini, hadis-hadisnya akan mengacu pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana ya. Nanti ada hadis yang akan kita lihat, nomor hadis 38 nanti dalam pembahasan ini, kitab ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi di sini ada kalimat shoma ramadhan, kalimatnya Ramadan kan. Juga nanti ada wa qala la taqaddamu ramadhan, la taqaddamu ramadhan biyaum aw biyaumain gitu kan, jangan kalian awalkan nanti Ramadan itu dengan mendahulunya puasa sehari dua hari. Jadi dulu ada puasa yang nyambung ya, puasa wisal. Puasa wisal itu dulu orang enggak tahu ya kalau akhir Syaban itu sudah berakhir, tiba-tiba dia puasa dikira masih Syaban, ternyata masuk ke Ramadan. Jadi untuk antisipasi, orang dulu kalau sudah masuk akhir Syaban dia enggak puasa sehari dua hari ya, di tanggal 28 atau 29, supaya tidak kemudian mendahulukan Ramadan karena tidak tahu Ramadan ternyata telah tiba. Tapi kalau sekarang zamannya sudah canggih, sudah ada hisab, sudah ada apa ya, sudah ada perhitungan yang bisa memetakan kepada kita kapan Ramadan tiba dan ru'yatnya tanggal berapa. Jadi yang demikian bisa dikondisikan. Baik, mari kita baca hadisnya. Silakan teruskan. Qala haddatsana. Qala haddatsana Qutaybah, haddatsana Isma'il bin Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa'a Ramadan futihat abwabul jannah. Baik, itu yang menggunakan kata Ramadan, ya kan? Ini kan pembahasan kita manggilnya Ramadan atau syahrul Ramadan. Ya, ini yang pertama ada boleh. Jadi boleh memanggil dengan bulan dengan kata Ramadan saja. Misalnya insyaallah besok Ramadan tiba. Nah, sekarang kita sedang berada di suasana Ramadan, ya kan? Jadi kita bisa mengucapkan kata Ramadan untuk memberikan nama bagi bulan mulia ini dengan dalil hadis tadi. Ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah," kan? Kemudian teruskan yang hadis selanjutnya. Wa qala haddatsani Yahya bin Bukair haddatsani Laysu an Uqailin an Ibni Shihabin qala haddatsani Ibnu Abi Anas maula Taymiyyin anna abahu haddathahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan futihat إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Nah, ketahuan sekarang kan? Coba dalam hadis yang esensinya serupa, Nabi menyebut dengan dua nama, satu Ramadan, satu syahrul Ramadan. Jadi kalau kita lihat ini hadisnya, dua-duanya sama dari sahabat Abu Hurairah. Ya, cuma Abu Hurairah menerima dari siapa tuh sebelumnya? Ya, di hadis pertama kan dari siapa? Abi Suhail kan? Abi Suhail dari bapaknya kan? Nah, dari kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terus kan sebelumnya. Ini sama juga Abu Hurairah menerima juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanti jalurnya dari siapa sebelumnya? Abi Anas ya, Abi Anas. Ya, persis yang saya sampaikan kemarin itu loh. Kalau kita sedang ngobrol begini, saya sampaikan satu hal, ini ada 6 orang, masing-masing bisa beda menyampaikan padahal isinya sama. Kan? Mungkin bisa pendek, mungkin bisa panjang. Ya, kalau kita misalnya bisa contohkan kembali ya, insyaallah setiap hari jam 5 sore dalam channel Adihidayat Official akan ada tayangan Aku Suka ya, ayo kultum sejenak untuk berbuka. Coba Anip mau nyampaikan misalnya. Gimana? Hari besok ya, ada kultum Aku Suka, langsung di channel Adi Hidayat Official. Baik, coba San. Kata Mas Anip dari Ustaz Adi. Mas Anip dari Ustaz Adi. Insya Allah setiap hari jam 5 yuk, kasihkan suaranya di YouTube Adi Hidayat Official, ada yang Aku Suka. Ada yang Aku Suka. Aku Suka. Aku Suka. Kain. Insyaallah setiap hari pukul 5 sore ada tayangan. Aku suka di YouTube Haji Hidayat Official. Tuh, terus apa? Ya. Insyaallah pada insyaallah setiap hari jam 5 sore akan tayang live Aku Suka di channel Adi Red Official sama Joni. Ya. Insyaallah besok jam 5 ada tayangan Aku Suka. Oh, kan? Ya. Insyaallah setiap hari di pukul 5 sore. Di pukul 5 sorenya. Ada program Aku Suka, ada program sejarah sebelum berbuka. Intinya semua sama kan? Iya. Intinya setiap jam 5 ada tayangan apa? Aku Suka, gitu kan? Cuman ungkapannya beda-beda kan? Hah? Jelas ya? Ya. Jadi ungkapan bisa beda-beda. Ini namanya ya at-tasmiyatu la yughayyirul musamma. Ya, jadi penamaan itu tidak menghilangkan esensi yang dinamai. Sama-sama aja itu intinya. Nah, hadis juga begitu. Ya, kadang-kadang diterima dari sipulan-sipulan, jadi Nabi ketika menyampaikan yang enggak hadir belum tentu yang hadir itu satu orang. Ya, mungkin ada 5 orang, 6 orang, 10 orang atau banyak orang, lalu disampaikan lagi. Kan orang-orang setelahnya nyari hadis, siapa yang nerima dari Nabi? Ya kan? Nah, mungkin dia ketemu sipulan, ada yang ketemu sahabat Abu Hurairah, ada yang ketemu Anas bin Malik dan sebagainya. Semua menerima informasi yang serupa, cuma barangkali redaksi yang disampaikan berbeda-beda. Nah, itulah hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Ya, itu bedanya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafdhun wa ma'nan. Lafdhun wa ma'nan. Jadi lafaz dan maknanya harus sama. Ya, kalau hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Makna. Paham ya? Nah, jadi di sini kita temukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua redaksi, tapi yang satu pendek, yang satu panjang. Mungkin yang satu dengarnya tadi kan, nah, bisa beda-beda. Ini dekat dengan saya begini. Kan? Ini bisa lebih pendek lagi kan dan sebagainya gitu. Ya, tapi macam-macam lah, intinya serupa. Maka ini pun demikian, yang pertama mengatakan idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah. Jadi langsung enggak pakai tasdid, futihat abwaabul jannah. Kalau sudah tiba Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga itu. Maksudnya peluang-peluang kita untuk mendapatkan ya kemuliaan sehingga dipanggil oleh pintu-pintu surga itu dapat. Tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau Ramadan sudah tiba itu masyaallah gitu kan, peluang pintu-pintu surga dibuka. Ini bisa bahasa kiasan, bisa real terbuka. Artinya nunggu amalan kita apa? Ya, karena gaib enggak tampak dalam pandangan kita sekarang. Bisa juga kiasan, artinya apa? Peluang kita mendapatkan panggilan dari pintu-pintu surga di hadis sebelumnya sangat terbuka. Inilah faqihnya Imam Al-Bukhari. Jadi meletakkan hadis ini setelah yang sebelumnya. Dia menerangkan dulu ada pintu salat, ada pintu sedekah, gitu kan? Ada pintu jihad, pintu macam-macam. Setelah itu Ramadan, pintu-pintu surga itu kebuka. Artinya saat Ramadan banyak peluang amal bisa kita kerjakan supaya mewujudkan panggilan saat kembali kepada Allah dari pintu-pintu tadi. Jelas ya? Nah, itu futihat tuh langsung membuka, kan? Kalau hadis yang kedua itu menyebutkan syahrnya, idza dakhala syahrur ramadan, ya, idza dakhala syahrur ramadan, jika tiba bulan Ramadan itu, jika tiba bulan Ramadan itu futihat pakai tasydid, futihat abwaabus samai wa ghulliqat abwaabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ya, maka dibukalah pintu-pintu surga yang di langit itu, pintu-pintu surga. Ya, sama di sini pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, ya. Futihat, dibuka pelan-pelan. Ya, tut, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, dibuka pelan-pelan dalam konteks ini artinya menawarkan kepada kita amalan-amalan sesuai dengan amal kita. Tunaikan terstruktur yang baik gitu kan. Nah, pelan-pelan yang rapi sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari rahmat itu. Wa ghulliqat abwaabu jahannam, dan ditutup kemudian pintu neraka jahannam, pintu-pintu neraka. Ya, kemudian di sini diambil sistem sinekdok pas prototo sebagian mewakili keseluruhan. Ya, jahannam mewakili neraka. Jahannam itu kan yang paling dahsyat, kan? Jadi jahannam aja ditutup, apalagi yang biasa-biasa. Jadi kalau ada manusia masih berbuat perbuatan buruk, nah itu wah lebih daripada jahannam. Jahannamnya ditutup, dia buka sendiri gitu kan? Nah, itu yang paling bahaya. Ya, wasulsilatis syayatin, dan setan pun diikat, ya, dibelenggu. Nanti kita lihat maksudnya apa. Nah, kita ambil yang senafas dengan hadisnya dulu. Ya, senafas dengan hadisnya dulu. Hadis ini kan akan berbicara tentang Ramadannya dulu ya. Jadi yang pertama itu redaksinya menggunakan Ramadan, yang kedua syahr Ramadan. Dari dua hadis ini artinya ada keluasan bagi kita untuk bisa menyebut Ramadan, mau dengan Ramadan saja boleh, mau dengan bulan Ramadan juga boleh, ya. Nah, artinya kebolehan ini juga bisa dipahami dengan luas. Apa maksud luasnya? Segala hal yang terkait dengan kemuliaan atau pemaknaan bulan ini, kalau dimaksudkan yang dimaksud bulan ini, keboleh menggunakan istilah-istilah yang mengacu kepada makna Ramadan. Ya, misal kita ingin sebutkan bulan Ramadan, ya kita ingin sebutkan misalnya bulan suci Ramadan, kita ingin sebutkan bulan penuh ampunan. Kalau sekarang kita sebutkan bulan penuh ampunan, di kepala orang Islam yang terbayang apa? Ramadan. Ya, kita ingin mencari bulan yang ada Lailatul Qadarnya, bulan apa? Pasti Ramadan. Ya, bulan Rajab enggak ada gitu kan? Al-Muharram enggak ada. Jadi kalau kita ingin memanggil Ramadan, boleh kita memanggil dengan kalimat langsung Ramadan atau kita memanggil dengan penyebutan yang setidaknya masyhur. Ya, dikenal populer melekat pada sifat Ramadan itu. Nah, kata populer itu ya teman-teman sekalian, itu masyhur bahasa Arabnya. Masyhur itu kan terambil dari kata syahr. Ya, syahara yasharu. Bahwa syahirun wa dhaka masyhurun gitu kan? Nah, kenapa bulan disebut syahr? Hah? Dalam sebulan kan ada syahr. Ya, coba ada bulan fisiknya, ada bulan waktu. Kalau bulan fisiknya disebut apa? Qamarun. Ya, kalau purnama? Badrun. Ya, Qamarun. Ya, Qamar itu bulan fisikal. Fisiknya ya, jangan mau kamu dipanggil bulan ya Qamar. Bulan fisik, karena bulan fisik ya belum tentu apa cahaya indahnya. Jadi kalau Qamar, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya wal qamara nura, itu Qamar, itu benda fisiknya. Tapi kalau cahayanya, cahaya yang sifatnya bulatnya disebut apa? Badrun. Biasanya badar purnama. Kalau perpindahan-perpindahan cahayanya, pantulannya dari bulan itu sehingga menghasilkan perubahan-perubahan fase yang disebut dengan hilal. Ya, jamaknya disebut ahillah. Jadi dari sabit ke agak banyak, ke tengah-tengah sampai kemudian ke utuh ya. Itu semua fasenya disebut dengan ahillah, jamak dari kata hilal. Ya, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji, ahillah. Jadi harus tahu itu ya. Nah, kalau disebutkan fisiknya, bendanya apa namanya tadi? Qamar. Kalau purnamanya? Badrun. Kalau fasenya? Hilal. Jamaknya? Ahillah. Ya, semua. Nah, itulah kalau kalian mengerti ini, kalian paham kenapa Nabi disebut dengan Badrun. Anta syamsun anta Badrun. Ya, apa namanya? Disebut juga dengan Qamarun dari pantulan sinarnya. Qamarun, Qamarun, kan? Qamarun sidnan Nabi. Itu kan ada syair itu ya. Itu syair sebetulnya mengambil dari salah satu pujian ya, yang dapat royaltinya Mustafa Atif gitu. Padahal itu dari asalnya dari salah satu pujian. Jadi ada salah satu ya, kalau tidak keliru itu nanti ada Zuhair bin Abi Salma. Ya, jadi dia pernah mencela Nabi di masa keislaman, jadi mencela dan sebagainya. Ada pasal penghinaan lah kepada Nabi sehingga diburu. Ya, jadi diperintahkan pada masa itu tangkap buruk supaya enggak menyebar jadi fitnah. Ya, makanya kalau ada itu sudah fitrah ya. Ya, kalau ada penghinaan, celaan yang menyebabkan kerusuhan dan sebagainya, provokasi, tangkap, jangan dibiarkan, jangan dilama-lama. Kayak sekarang nih ada Nabi ke-26 tuh yang aku itu ya. Tangkap aja udah, jangan dirame-ramein gitu kan. Ya udah buruk langsung kalau di luar Interpol, gerakan dan sebagainya. Nanti semakin dilama-lama apalagi digoreng media jadi rusuh, rame gitu. Makanya kita dukung ya langkah dari Bareskrim, Interpol, coba langsung aja tangkap, kemudian diselesaikan, ditutup. Dan media gak usah dirame-ramein gitu, udah aja ambil langsung. Jadi semakin diramaikan, semakin apa terprovokasi nanti orang rame. Nah, kemudian setelah itu dia merasa terancam dan sebagainya, terus dia juga mengetahui bahwa Nabi pemaaf. Ya, Nabi pemaaf ya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamar dulu, menyamar. Kalau ketahuan tuh udah pada tegang aja, Umar tuh udah nyiapkan pedangnya gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu begitu dia sudah menatap Nabi, dia mengeluarkan satu pujian kepada Nabi, qasidah. Ya, qasidah Tubanat Sa'ad. Jadi begitu dia kemudian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pujian kepada Rasulullah dan diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pujiannya supaya enggak berlebihan itu kan dan benar, lalu dihadiahkanlah burdahnya Nabi. Burdah, jadi semacam ada jubah ininya yang kayak jubah luarnya, atau burdah itu bisa juga diartikan seperti sorban atau apa ya, dipakaikan. Di situ dikenal dengan qasidah burdah, ya qasidah burdah gitu. Itu diantaranya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau tahu kita paham sejarah seperti itu, kita ngerti nanti ini maksudnya kemana gitu. Nah, jadi ada lagi yang hitungan hari waktu. Jadi misalnya sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari, tujuh hari disebut apa? Kan? Pekan, dua pekan, tiga pekan, empat pekan disebut apa? Bulan, ya bulan itu disebut apa bahasa Arabnya? Syahr, ya hari yaum, ya minggu, pekan, usbu' kan? Minggu, pekan ya, sepekan itu usbu', kalau sebulan? Syahr. Kenapa disebut dengan syahr? Oh, kenapa coba? Karena umumnya dalam bulan itu akan dikenal peristiwa-peristiwa yang populer. Ya, akan dikenal peristiwa-peristiwa populer. Orang kalau pengen tahu peristiwa, kalau enggak menyebutkan bulan, dia menyebutkan tahun. Tahun pun dicari bulannya. Coba gini, kita kemerdekaan kapan? Tuh, Agustus kan? Ya kan? Pasti Agustus, itu yang kita ambilnya. Gitu kan? Haji bulan apa? Dzulhijjah, gitu kan? Jadi yang kita kejarnya pasti itu. Ya, jadi Agustus, udah 17 Agustus tahun 45 gitu kan? Kali tahunnya, tapi bulannya kita ketahui Agustus nih. Mau ada proklamasi, ada kemerdekaan, ya Indonesia kita tercinta. Jadi itu yang diambil. Jadi kenapa disebut dengan bulan? Karena ada sesuatu yang populer, ada yang familiar. Nah, kalau kita menyebutkan syahr Ramadan, maka kita ingin memberikan kesan bahwa ada yang familiar, ada yang populer, ada yang bagus di Ramadan ini. Ya, seakan-akan memberi kesan, hidupkanlah bulan ini dengan baik, karena banyak di situ yang sangat istimewa. Saking istimewa jadi populer. Contoh apa? Lailatul Qadar, kan? Nuzulul Quran, Fathu Makkah, peristiwa Perang Badar, dan sebagainya. Itu kan populer, terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau disebutkan kepada Anda misalnya, insya Allah kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Itu kalau kita ngambil bulannya aja, mungkin nggak terasa ke jiwa kita. Tapi kalau kita katakan syahr Ramadan, bukan sekedar ini Ramadan, tapi ada banyak yang populer di sini yang harus kita jadikan inspirasi, kita belajar. Ya, jelas sampai sini ya? Nah, ini kalau kita ingin terjemahkan dalam bahasa bebas, boleh kita katakan misalnya bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, itu kan di dalamnya. Ya, di sini ada malam Al-Qadar dan seterusnya. Jelas ya? Ya, kalau Ramadan sendiri apa artinya? Ramda. Kalau Ramda itu apa? Ramadan. Ramadan apa? Ramda. Baik. Ramadan, ya akar katanya, ya bisa dari kata Ar-Ramda atau dari Ramadha Yarmadu. Bisa. Ya, Ramda itu sifatnya Ramadha Yarmadu. Baik. Ramadha asalnya panas, terik. Ya, panas, terik, membakar. Sinar yang membakar. Ya. Kalau kalian ingin jadikan bentuk superlatif, sangat, gitu kan? Dahsyat, banyak, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Jadi Ramadan yang sinarnya sangat terik, yang begitu membakar. Ghafara, mengampuni. Ghufran, yang banyak ampunannya. Ya kan? Apalagi misalnya? Apalagi? Apalagi misalnya? Ghufran. Ghufran, tadi sudah, apalagi? Syukran ya, syukran syin ka kaf ra ya, ra alif syukran, furqan ya, furqan syahr ramadhan alladhi unzila fihil quran, quran juga masuk di situ ya, dari qara yaqra'u quran wa qira'atan wa qur'anan hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh, jadi setiap ada tambahan alif dan nun berarti tambah, bertambah ya, banyak, sangat, atau dahsyat. Ramadhan kenapa disebut dengan Ramadhan? Secara tekstualnya, secara hakikatnya, dulu waktu masa-masa Ramadan itu memang situasi panas. Panas, terik, membakar gitu kan. Sehingga sebelumnya bulan ke-8 ini disebut Syaban, yang pernah saya terangkan. Ya, tasyaub, jadi masyarakat menyebar mencari air untuk persiapan di bulan ke-9 karena memang panas. Saking panasnya, ya bisa sumur itu mengering, sulit untuk mencari akses. Karena itu mereka mencari sejak bulan ke-8 Syaban. Nah, kemudian ini dipertahankan di masa Islam untuk memberikan makna kiasan. Bahwa dengan Ramadan itu ketika masuk kita ke bulan Ramadan, Allah berkenan ya membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita, seperti halnya sinar matahari membakar sekeliling yang ada, sehingga menjadikan terbakar hangus dan hilang seketika. Ya, itu yang dimaksudkan man shoma ramadhana imanan wah saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan serius, tulus, sungguh-sungguh, kemudian dia berevaluasi diri, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia lakukan, dibakar dosa-dosanya seperti sinar mentari yang sangat terik membakar sesuatu sampai hangus tak bersisa. Jelas sampai sini? Makanya kalau disebutkan Ramadan, orang yang beriman itu langsung berharap penuh kebaikan. Ya, apalagi syahr Ramadan, banyak keistimewaannya selain membakar dosa, menghilangkan kesalahan, banyak banyak hal yang bisa didapatkan. Makanya orang-orang beriman kalau disebutkan Ramadan itu hatinya langsung tersentuh, jiwanya gitu terpacu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon kebaikan-kebaikan, banyak kemudian mendekat kepada Allah di sepertiga malam ya, saat malamnya, saat siang evaluasi. Jadi sebetulnya penyebutan nama itu bukan sekedar nama. Ya, jadi di dalam Islam itu punya makna. Seperti waktu salat itu ada artinya. Subuh kenapa disebut subuh? Kenapa ada dua nama subuh dan fajar? Zuhur itu ada artinya. Ya, asar, maghrib, isya ada maknanya, harus tahu kita. Harus tahu. Ya, semua punya makna dalam Islam. Gak ada yang gak punya makna. Termasuk Ramadan. Jadi kalau disebutkan Ramadan, ya bulan apa nih Ramadan? Jangan asal aja Ramadan, lewat aja. Nah, itu tandanya kita hanya di lisan saja. Gak sampai ke hati, gak sampai ke jiwa. Kalau sampai ke jiwa, kita mengerti Ramadan ya Allah. Ada peluang diampuni dosa, berarti harus banyak istighfar, menjaga diri dari keburukan-keburukan. Syahrul Ramadan, oh berarti harus banyak mencari-cari keutamaan-keutamaan, yang populer apa. Nanti persiapan, cari malam Al-Qadar. Kan? Cari rahmat Allah, malam-malam lewat tarawih misalnya, cari ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu banyak ya, itu bisa kita dapatkan. Nah ini kurang lebih pemaknaan yang bisa kita ambil dari sini. Ya, jadi apa namanya, penting belajar itu dengan dalam, sehingga bisa tidak hanya kita mengambil detailnya saja tekstual. Jadi kalau untuk panggilan, boleh panggil Ramadan? Boleh. Bulan-bulan Ramadan? Bulan suci Ramadan? Boleh. Bulan penuh berkah? Bulan penuh ampunan? Boleh. Pokoknya semua yang baik-baik, yang mengkhususkan cirinya masuk ke Ramadan, boleh kita panggil demikian. Jangan misalnya, ini adalah bulan suci agung penuh berkah, bid'ah. Nggak bisa ya. Jadi kita harus ambil teksnya ya, ada datanya, kemudian ada informasinya, dan lebih daripada itu pemahaman kita untuk mengimplementasikan makna tadi dalam kehidupan. Jelas? Paham tidak? Baik ya, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Diam berarti diam tanda setuju, paham. Ya, kalau di kaidah usul fikih itu as-sukutu alamatu heeh. Nah, itu bahasa apa namanya, Slovakia ya. As-sukutu bahasa Arab, sukut diam itu alamatu heeh. Tandanya setuju. Ya, jadi makanya kalau nanti kalian melamar, nanti menikah ya, melamar misalnya, nah itu harus dipastikan dijawab. Ya, ya, tapi kalau enggak dijawab juga kalian bahagia, katanya setuju ya. Nah, makanya para akhwat nanti kalau dilamar Anda harus jawab ya, kalau tidak katakan tidak. Ya, jangan Anda diam saja, kalau diam Anda setuju. Ya, jadi kalau tidak misalnya tidak, nah, kan nah, tidak ya tidak gitu kan. Kalau jangan ambigu, kalau misalnya iya katakan iya. Jelas ya, tapi kalau dalam ilmu diam itu tanda apa? Setuju gitu. Kalau sama paham juga demikian, kalau tidak paham ya bertanya. Ya, kalau paham ya sudah katakan paham. Baik ya, jelas ya. Baik, paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak, jangan diam ya. Baik, alhamdulillah. Kita kira kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah meridhai kita semua. Semoga di bulan ini kita digiatkan oleh Allah untuk mencari keberkahan, kemuliaan, tambahan pahala, dan juga disempurnakan kekurangan-kekurangan kita insyaallah. Bisa dimanapun Anda berada. Kiranya itu yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang barangkali tidak tepat, mohon dimaafkan. Semoga Allah menyempurnakan segala kekurangan kita semua, dan semoga segala kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita terima dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah waffiqna bima ta'allamna bih, waffiqna ya Allah linafhama ma ta'allamna bih, waffiqna lin'amala ma fahimna mimma ta'allamna bih. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa insyaAllah di sore hari tepat pukul 5 dengan izin Allah Subhanahu wa taala di episode Aku Suka yang ke-10. Ayo kultum sejenak untuk berbuka, ada rahasia di balik takbir yang kita tunaikan dalam salat insyaAllah. Adi Hidayat bersama teman-teman dari Pukau, program utama Kadar Ulama. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.